بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ابتداء من درسنا نحب أن نسمع حفظكم كما هو عادتنا فمن أراد أن يقرأ فليقرأ من فضل يا أحمد عندك فضل Nah, faddalu. Yang sudah biasa setoran, falyaqra'u. Yang biasanya sudah setoran, tafaddalu iqra'u. Ana wa man yutaba'ani wa subhanallah wa ma ana. Naam. Ashabu fasl salis fal yarfa'u aydiyakum. Tulab, para santri yang kelas 3 angkat tangan. Ana ingin tahu. Yang kelas 3 angkat tangan. Naam, kasir, Masya Allah. Ashabu fasli sani. Santri kelas 2. Naam. Naam. Wa ashabu al-fasli al-awwal. Kelas 1. Baik. Ada yang beratahfid? Baik. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Untuk pelajaran kita, yang wajib menghafalkan matan kelas 3 dan kelas 2. Baik. Kelas 3 dan kelas 2. Naam. Barakallahu fikum, kelas 3 dan kelas 2 tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Naam. Nanti ke depannya dari kelas 3 atau kelas 2 yang tidak setoran pada waktu dars harus berdiri di pojok sana. Taib, yang tidak setoran, yang tidak hafal, yang tidak siap, dan tidak menerima alasan apapun juga. Ya, dan tidak menerima alasan apapun juga. Yang tidak hafal, maka harus berdiri di pojok sana. Taib, barakallahu fikum. Kelas 3 dan kelas 2. Adapun yang kelas 1, ba'dan insyaAllah ta'ala. Nah, itu yang pertama, maklumat dan tanbihat. Yang kedua, kita himbau, kita sarankan, dan amat sangat kita tekankan, terkhusus kepada para santri, ya, semuanya, ya, pratahfidz sampai yang kelas tiganya, semuanya amat sangat kita himbau untuk membiasakan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Taib, nam, ba'diyah atau qabliyah, yang sebelumnya atau setelahnya. Barakallahu fikum. Ya, sholat sunnah rawatib ba'da al-maghrib, ya, demikian pula ba'da al-isya, ya, nah, dan yang lain-lainnya hendaknya dibiasakan untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Ini sebagai maklumat dan tanbihat, ya, yang mana sampai hari ini kita lihat, ya, masih banyak yang tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib batal maghrib misalnya, ataupun juga batal isya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ataupun juga di sholat-sholat yang lainnya, ya, ataupun juga di sholat-sholat yang lainnya dibiasakan. Seperti ba'dal maghrib, ya, selesai antum mengerjakan sholat wajib, jangan keburu-buru keluar ke sana, ya, jangan keburu-buru keluar ke sana, gerumbul-gerumbul di pojok sana. Taib, laksanakan ibadah dengan tenang, laksanakan zikir dengan tenang, lanjutkan dengan sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib dengan tenang, dengan sakit, enggak usah keburu-buru, gerombol-gerombol. Taib, nah, barakallahu fikum, selesai sholat sunnah rawatib, ya, antum mungkin bisa mengambil kitab antum, ya, nah, barakallahu fikum. Dan demikian dipersiapkan, ya. Nah, adapun tentang masalah hafalan, sebagaimana sudah Anda sampaikan dulu, ya, jangan ketika mau dares, jangan ketika mau ta'lim antum baru murojaah, antum baru menghafalkan matan. Mayasluhada, tidak betul yang seperti ini, ya. Akibatnya antum akan keburu-buru, ya, enggak sholat sunnah dengan tenang, mungkin ditinggalkan, atau juga tidak berzikir dengan tenang juga, keburu-buru menghafal soalnya. Dan demikian pula menghafalnya pun juga demikian, tidak akan menancap, ya, tidak akan kokoh hafalannya karena keburu-buru, ya, enggak tenang. Makanya sebagaimana sudah sampaikan, persiapan mungkin paling akhir, akhirul syai' akhirul waqt qoblal maghrib, qoblal maghrib antum tajlisuna huna, sebelum maghrib, sebelum azan maghrib 15 menit mungkin 20 menit antum sudah di sini, sudah usaha untuk murojaah, itu paling akhir. Kalau tidak, malamnya atau sebelumnya sudah persiapan sedikit demi sedikit, dicicil, dicicil, dicicil. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, ini dua hal setidaknya yang perlu diperhatikan, ya. Barakallahu fikum, tentang tadi siapa-siapa yang wajib untuk menghafalkan, dan yang kedua himbauan, ya, untuk mengerjakan sholat sunnah-sunnah rawatib. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah rawatib, ya, untuk menumbuhkan kesadaran, ya, karena ini bukan perkara yang mudah, ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah terbiasa, ya, maka akan ringan, ya. Tapi untuk membiasakannya, ini yang sulit, yang berat, ya. Nah, makanya di sini selain kesadaran dari para santri pribadi masing-masing, maka dibutuhkan ta'awun, ya, dibutuhkan perhatian dari kita semuanya, ya, dari para musyrifin, ya, dari para musyrifin memperhatikan para santri sholat sunnah rawatibnya, ya, demikian pula para mudarrisin, para guru juga demikian, dan juga secara umum para ikhwah semuanya, ya, untuk menegur ya santri-santri yang mungkin apa namanya lalai ini lalai itu, ya sekedar teguran saja untuk melatih membiasakan sholat sunnah rawatib. Barakallahu fikum. Nah, mungkin di antara ikhwah melihat putranya mungkin lupa, mungkin lalai, mungkin ini itu, hendaknya ditegur, apalagi anaknya ataupun juga yang lainnya, ya ataupun juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini setidaknya dua hal yang perlu anda sampaikan di malam hari ini. Selanjutnya insyaallah taala akan kita lanjutkan dars kita di malam hari atau di malam hari ini, di mana kita telah sampai pada bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Alhamdulillah telah kita selesaikan, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang terakhir, satu ayat ya daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Walhamdulillah. Sekarang dari mana kita baca? Hadis. Hadis jadid yakni. Baik. Fawaid sudah kita lewati ya. Barakallahu fikum. Di sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ada tambahan faedah dibawakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara tahapan-tahapan berdakwah. Ya. Tahapan-tahapan dalam berdakwah. Beliau bawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl 125. An-Nahl 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Naam. "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Naam. Ayat amat sangat masyhur, amat sangat terkenal, ya. Bahkan ayat ini dijadikan sebagai senjata untuk menghantam ahli sunnah, untuk menghantam dakwah salafiyah, untuk menghantam salafiyun. Yang dikatakan dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras, adalah dakwah yang tidak hikmah kata mereka. Ucapan yang muncul daripada kebodohan. Ya. Dibawakan ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah," harus hikmah. Kamu keras dakwahnya, mana mungkin manusia akan menerima dakwahmu? Manusia akan lari, burakan jauh dan seterusnya. Padahal betul ayatnya, tapi pemahamannya, ilmunya ini yang salah. Naam. Barakallahu fikum. Sekali lagi perlu bimbingan para ulama ya dalam menafsirkan ayat ya seperti ini. Barakallahu fikum. Ayat amat sangat masyhur ya, amat sangat terkenal. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tahapan-tahapan berdakwah ya. Tahapan-tahapan berdakwah yang itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya, tiga bagian. Ini ma'ruf, maklum. Ya. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi bagaimana pemahamannya dan bagaimana pula penerapannya? Ini sekali lagi butuh ya penjelasan dari para ulama. Di antara beliau alaihi rahmatullah. Maka yang pertama, barakallahu fikum, tahapan yang pertama adalah dengan hikmah. Bil hikmah kata Allah Subhanahu wa taala ya, bil hikmah ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapannya ya, bagaimana penerapannya ini ya, ini disampaikan kepada golongan orang yang pertama ya, golongan orang yang pertama yaitu Siapa golongan yang pertama ini? Taliban lil haqqi muhibban lahu. Ini golongan manusia yang pertama yang didawai dengan hikmah, yaitu orang yang suka mencari kebenaran, ya, dan cinta kepada kebenaran. Ini model golongan manusia yang pertama ini, ya, suka mencari kebenaran, mana yang benar, dan kemudian cinta dengan kebenaran tersebut, ya, senang dengan kebenaran tersebut, senang dengan kebaikan, senang dengan al-haq. Bukan tipe orang yang suka mencampakkan al-haq, ya. Bukan orang yang tipenya itu mendahulukan hawa nafsunya, ya. Memang cinta dengan kebenaran, senang dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, jadi langsung dia itu berdampak pada dirinya, ya, ketika dia telah mengetahui kebenaran. Nah, ini, ya, tipenya orang ini gampang untuk menerima kebenaran. Langsung berdampak, langsung berefek pada dirinya ketika dia mengetahui, mendapatkan kebenaran tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Maka kata beliau, fahadha yuda'a bil hikmah. Maka orang seperti ini didakwai dengan hikmah. Cukup sekedar ditegur, cukup sekedar disampaikan, diingatkan, mungkin lupa, mungkin belum tahu, langsung akan nerima, langsung akan tersadar, langsung akan ingat. Nah, begitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kata mereka bagaimana, ikhwan? Bil hikmah. Jangan keras-keras. Latifnya manusia suka ngeyel, suka menentang al-haq. Di mana penerapan al-hikmah, ikhwan? Coba di mana? Kepada siapa diterapkan al-hikmah ini? Kepada siapa? Kepada orang yang suka mencari kebenaran. Kepada orang yang cinta kebenaran. Kepada orang yang langsung menerima kebenaran ketika sampai kepadanya. Tapi coba manusia diingatkan, ini gak boleh, ini bid'ah, ini sesat. Wah, itu ajaran Wahabi yang seperti itu. Ini apa hikmah yang seperti ini? Lain lagi penerapannya, barakallahu fikum. Ya. Ini ilmunya, bukan diterawang, bukan dikarang-karang. Bil hikmah. Jangan keras-keras dengan kebodohan rupanya. Ya, barakallahu fikum. Ingat, prinsip ahli sunnah, semua perkataan diikat dengan ilmu. Ya, ini ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tahapan yang kedua. Ini baru untuk orang-orang yang suka ngeyel ini, ya. Yang kedua ini sudah naik lagi tahapannya. Kata Allah bagaimana, ikhwan? Wal mau'izhatil hasanah. Mau'izhah yang baik, peringatan-peringatan yang baik, ya. Nah, yang artinya ini, ikhwan, menyampaikan nasihat tersebut lebih mendalam lagi. Ya. Naam. Al-mau'izah al-hasanah. Kepada siapa ini diterapkan? Tayyib barakallahu fikum, an yakuna mustaghillan bi diddil haqqi. Kepada orang yang sibuk untuk menentang kebenaran. Ya. Orang yang sibuk untuk menentang kebenaran. Nah, ini bukan mau'izhah, peringatan-peringatan yang keras, yang dalam, ya, begitu. Ancaman-ancaman. Tayyib, peringatan-peringatan. Dorongan-dorongan yang sifatnya itu menekan. Ya. Barakallahu fikum. Ini makna mau'izhah. Yang baik, tapi yang baik bukan dengan intimidasi, bukan pula dengan kekerasan lain lagi nanti. Tayyib. Naam. Ini kepada orang, golongan manusia yang tipenya sibuk untuk menentang dakwah, sibuk untuk menentang kebenaran, untuk menghalangi kebenaran terus. Ya, ini, ya. Barakallahu fikum. Tapi ada sisi kebaikannya, ada sisi harapannya. Apa itu, ikhwan? Lakin lau arafahu asarahu wattaba'ahu. Akan tapi ini orang kalau memang paham, ngerti tentang kebenaran, maka akan berpengaruh pada dirinya dan akan dia ikuti kebenaran tersebut. Nah ini ya. Barakallahu fikum. Nah, ini sisi positifnya ya, disampaikan al-mu'izzah padanya ketika dia tahu. Nah, ini langsung bisa menerima ya. Nah, fahadza yahtaj ila al-mu'izzah bitarghib wa tarhib. Nah, ini ya. Maka seperti ini perlu mu'izzah ya, at-targhib, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, berbagai macam keutamaan-keutamaan ya. Demikian tarhib, berbagai macam bentuk peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Nah, ini agak lebih dalam lagi ya. Penyampaian yang disampaikan agak lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan. Ini tipe golongan manusia yang ketiga. Ya. Kepada tipe inilah jidal billati hiya ahsan diterapkan. Kepada siapa? Mu'anidan mu'aridan. Orang yang suka menentang dan orang yang suka berpaling. Ya. Orang suka menentang, melawan, dan juga orang yang suka berpaling ya. Nah. Inti faktornya biasanya seorang seperti ini karena apa? Syubhat ya. Karena syubhat atau hawa nafsunya ya. Syubhat atau hawa nafsunya menentang dan suka berpaling. Tidak mau menerima, tidak gampang menerima al-haq, tidak seperti yang kedua apalagi yang pertama tadi ya. Nah, mu'anidan mu'aridan ini tipenya, sifatnya ya, kriterianya suka menentang dan suka berpaling ya. Maka seperti ini barakallahu fikum, kata beliau, fahadha yujadalu billati hiya ahsan. Fahadha yujadalu billati hiya ahsan, maka ini didebat dengan cara yang lebih baik ya, didebat dengan cara yang lebih baik. Barakallahu fikum, artinya apa ikhwan? Debatnya ini jika diperlukan dengan adab ya, barakallahu fikum, tentunya dengan dalil-dalil, penjelasan-penjelasan. Tentunya kalau orang debat itu biasanya kan emosi ya, ingin mengalahkan lawannya kan begitu. Tapi dengan cara yang lebih baik, bukan ikut emosi ya, hukum demikian dengan penyampaian yang lebih baik ya, barakallahu fikum, dengan sopan santun dan seterusnya. Nah, tayyib. Nah, ini tahapan yang ketiga. Fa in raja'a wa illa intaqala ma'ahu ilal jilad in amkan. Ya. Kalau mau rujuk, mau menerima, alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak mau, ya, intaqala ma'ahu ilal jilad. Tahapan yang berikutnya dicambuk. Ya, in amkan, kalau memungkinkan, dengan kekuatan, dengan tongkat, mungkin dipukul, walhasil tentunya ini sahabat ikhwan haknya para penguasa. Barakallahu fikum. Tayib, ini juga tahapan juga dalam berdakwah, dengan kekuatan enggak mau menerima ini ya sudah. Oh, perlu dicambuk ini orang. Ya, perlu disamblek ini ya. Barakallahu fikum. Makanya para tulab ini enggak perlu sampai dicambuk ya. Ya. Para santri ya, enggak perlu sampai ditongkat ya. Nah, antum insyaallah aqilun. Antum orang-orang yang berakal insyaallah taala ya. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tambahan faedah ya terkait dengan permasalahan dakwah. Namun juga yang terakhir ikhwan terkait masalah jidal, terkait masalah perdebatan secara asal ya, al-jidal wal mira ya, permasalahan jidal ini, perdebatan ini merupakan perkara yang tercela ya, merupakan perkara yang tercela yang amat sangat dinasihkan agar ditinggalkan, kecuali memang diharapkan ada maslahat. Nah itu, ya, diharapkan ada maslahat. Dan tentunya orang yang berdebat ini pun juga demikian, memiliki ilmu yang kokoh, yang luas, dan juga mengetahui syubhat-syubhatnya orang lawan debatnya ini. Nah ini, ya, harus tahu apa syubhat-syubhatnya, dan harus tahu bagaimana menjawab, mematahkan berbagai macam syubhat-syubhatnya tadi. Nah itu, banyak berbagai macam hal yang harus dipersiapkan untuk berdebat. Barakallahu fikum. Nah, tapi sekali lagi, tidak sebagaimana hizbiyun, ya, berdebat dengan ahli bid'ah, masalah mulutan, masalah usolli, masalah bid'ah, diperdebatkan. Mana hasilnya? Yang ada adalah apa? Saling mengalahkan, emosional, saling mengejek. Akhirnya dakwah ahli sunnah, yang mengatasnamakan ahli sunnah, terjatuh dakwahnya, hina dakwahnya. Disiarkan di berbagai macam media, coba itu Wahabi, gak bisa ngomong, coba itu Wahabi, gak bisa baca kitab, coba itu Wahabi, gitu aja gak bisa jawab, dan seterusnya. Ya, sebagaimana telah terjadi, mereka mengatasnamakan mereka namanya ahli sunnah, bahkan salafi, debat dengan ahli bid'ah, diketawain sama ahli bid'ahnya. Yang seperti ini justru akan berdampak negatif, karena secara asal, al-jidal wal-mira' mazmum, tercela, ya, kecuali memang diharapkan maslahat, lawan debat ini memang mengharapkan kebenaran, mencari kebenaran memang. Nah, ini baru dilaksanakan upaya debat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masalah debat ini pun juga demikian dibahas panjang lebar di berbagai macam kitab para ulama ahli sunnah. Taib ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Aina kitabuk? Belum punya. Barakallahu fiik. Naam. Diupayakan punya untuk yang kelas 2, kelas 3, diupayakan punya, atau kita katakan harus punya, ya. Nah, yang kelas 1 jenis sunnah, ya, dianjurkan. Afdol tentunya lebih utama lagi yang antum punya. Tayib. Nah. Tayib, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma ba'atha mu'adhan ilal yaman, ketika mengutus sahabat Mu'adh ke Yaman, qala lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, engkau wahai Mu'ad akan mendatangi kaum dari kalangan ahli al-kitab. Ya. Ya, ini secara khusus di sini maksudnya adalah Yahud, ya. Nah, walaupun secara umum makna asal daripada ahli al-kitab apa ikhwan? Yahudi dan Nasara. Tapi untuk di Yaman ini kebanyakannya, mayoritasnya Yahudi. Jadi yang dimaksud ahlul kitab khusus di Yaman siapa? Yahudi. Karena kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi. Namun makna secara asal, secara umum, ahlul kitab siapa ikhwan? Yahudi dan Nasara. Tayib. Falyakun. Maka jadikanlah. Awwalama tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali. Ya, awwala. Yang pertama kali. Ma tad'uuhum ilaihi. Apa yang engkau dakwahkan kepada mereka? Yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu syahadah la ilaha illallah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali apa? Syahadah la ilaha illallah. Naam. Wa fi riwayatin, dan dalam suriwayat, ya, jadikanlah dakwahmu yang pertama kali apa? ila an yuwahidullaha. Ya. Ila an yuwahidullaha, agar mereka ahlul Yaman itu, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Ya, ini misi yang pertama, ya. Dalam berdakwah yaitu apa? Menerangkan tentang masalah tauhid, mengajak kepada tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu, ya, pada perkara itu, ya. Jika mereka mentaatimu pada perkara itu, maksudnya apa? Mengikuti seruan dakwah tauhid, mereka mau masuk Islam, maka tahapan yang berikutnya. Fa'alimhum annallaha afturada 'alaihim khamsa salawatin, ya. Fa'alimhum, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka, ya. Annallaha afturada 'alaihim, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, salat lima waktu. Ya, salat lima waktu fi kulli yaumin wa lailatin. Ya, setiap sehari semalam, ya. Nah. Ini yang kedua, ya. Tahapan yang kedua. Yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka itu mentaatimu, ya, untuk mengerjakan salat lima waktu sehari semalam tadi pada perkara itu, fa'alimhum, maka ajarilah mereka annallaha afturada 'alaihim shadaqatan, ya, annallaha afturada 'alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah mewajibkan mereka, ya, untuk bersedekah. Ya, ini yang ketiga, ya. Nah, bagaimana penerapan mengeluarkan sedekah ini? Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, ya. Diambil dari orang-orang yang kaya rayanya di antara mereka, ya. Faturaddu ala fuqara'ihim. Lalu diberikan kepada orang-orang fakirnya, ya. Lalu diberikan kepada orang-orang fakirnya. Nah, dari penduduk Yaman tersebut. Tahapan yang keempat. Fa'inhum ata'u kalizalik. Ya. Maka jika mereka itu mentaatimu, ya, pada perkara tersebut, mau mengeluarkan harta bendanya untuk bersedekah, ya. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz dari harta benda mahal mereka, ya. Harta benda mereka yang karaim, yang mewah, ya, yang berharga mahal, yang tinggi nilainya, ya. Hati-hati kamu, ya. Nah, dengan harta bendanya manusia itu. Nah. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, dan takutlah engkau wahai Mu'adz terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, ya. Takutlah engkau wahai Mu'adz terhadap doanya, ya, orang yang terzalimi. Ya. Artinya jangan semena-mena, ya, berhati-hati daripada perbuatan zalim. Kenapa? Karena bahayanya, dampaknya daripada perbuatan zalim, kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fa innahu, karena, ya, laisa bainaha, ya, tidak ada penghalang, ya, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan antara Allah Subhanahu wa taala. tidak ada hijab, tidak ada penutupnya, tidak ada penghalangnya, ya. Nah, antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akhrajahu. Ma makna akhrajahu? Bukhari Muslim ahsan tabarakallahu fiik. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh dua orang imam, ya, al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Naam. Tabarakallahu fiik. Ini yang dihafal, disorakan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Faqala hafizahallahu taala ba'atha Mu'azan. Ai hadza qaulun nabi alaihi salatu wassalam. Man yani qaulu Ibnu Abbas. Qaulu Ibnu Abbas. Ya, ketika Ibnu Abbas mengatakan ba'atha Mu'azan. Ma makna ba'atha? Apa makna ba'atha ini? Ba'atha ai wajjahahu wa arsalahu. Wajjahahu mengarahkannya, ya. Naam, wa arsalahu dan mengutusnya, mengirimnya, ya. Naam. Baik, ini makna ba'atha, ya. Yakni mengarahkan, mengirim, ya, mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Dia terus kemana tadi? Ke negeri Yaman, ya, ke negeri Al-Yaman. Ilal Yaman, ya, Yaman. Yaman itu mana? Barakallahu fikum. Ke Yaman maksudnya ilal iqlim ma'ruf, ya. Ilal iqlimil ma'ruf, ke negeri yang ma'ruf, ya. Naam, ke negeri yang ma'ruf, ya, yang sudah dikenal sekali, ya, sudah terkenal. Demikian pula daerah-daerahnya, wilayahnya, kota-kotanya pun demikian, sudah amat sangat terkenal, sudah ada sejak zaman sebelum Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Naam, Hadramut, Sun'a, Aden dan yang lainnya, ya, walhasil sudah dikenal. Yang terletak di Janubal Jaziratil Arabiyah. Janubal Jaziratil Arabiyah. Ya, di sebelah selatan, ya. Sebelah selatan Jazirah Al-Arabiyah, Jazirah Arab, ya, sebelah selatan. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sudah itu, ya. Jazirah Arabiyah paling selatan itu dibatasi oleh negeri Yaman. Maka setelahnya ke selatan sana apa, ikhwan? Laut samudra apa, ikhwan? Samudra Hindia insyaallah, ya. Ya, Abu Zaidan. Enggak salah. Selatannya Yaman apa? Samudra Hindia. Eh? Betul. Walhasil. Hah? Naam, ya, Barman? Sah, insyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Nah, itu perbatasan negeri Arab sampai di Yaman. Jadi Yaman termasuk Arab, ya. Barakallahu fiikum. Walhasil, ini kita pelajari seputar Yaman saja, ya, enggak usah terlalu luas. Tapi nanti luas masalahnya. Baik, beliau diutus sebagai apa? Da'iyan ilallah, ya. Diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagai da'i ke jalan Allah, ya. Da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa waliyan wa qadiyan, dan sebagai wali, sebagai penguasa yang mengatur urusan manusia. Wa qadi, dan juga sebagai qadi yang, ya, ini menghukumi urusan manusia ini, ya, menentukan tentang berbagai macam urusan manusia. Naam. Sebagai dai dan juga sebagai waliul amr, ya, sebagai wali dan sebagai qadi. Naam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kapan ini diutus? Wa dzalika fi sanati 'ashrin minal hijrah. Wadhalika fi sanati 'ashrin minal hijrah. Ya, beliau diutus pada tahun 10 Hijriah, ya. Pada tahun 10 Hijriah. Ya, setelah Rasul alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, dapat 10 tahun baru dikirim, diutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Naam. Masyaallah. Perluasan dakwah ya, perluasan dakwah Islamiyah. Naam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan juga bahwasanya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal ya, di bulan Rabiul Awal. Naam. Baik. Dan ini berdasarkan riwayat yang masyhur, sebagaimana pendapat riwayat yang masyhur bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Naam. Dan juga Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga mengutus sahabat yang mulia yang lainnya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Naam. Baik. Di mana sahabat Mu'adz diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam ke wilayah daerah Sana'a ya. Naam, dan sekitarnya ya. Kalau sekarang ini apa ikhwan? Ibu kota Yaman. Sana'a sekarang ibu kota Yaman. Walhasil pada waktu itu ternyata sahabat Mu'adz ini ke kota apa? Ke kota atau wilayah Sana'a pada waktu dan sekitarnya ya. Naam. Sementara Abu Musa Al-Asy'ari ya ke daerah Aden ya, ke Aden dan sekitarnya. Naam. Barakallahu fikum. Ingat ini ya, tambahan faedah ya. Naam. Jadi mereka berpisah apa berkumpul? Berpisah ya. Naam. Kalau sekarang kurang lebih perjalanan darat mobil ya, kurang lebih sehari perjalanan ya. Naam. Baik. Dan kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka berdua ya, memerintahkan Mu'adz dan Abu Musa ini radhiyallahu taala anhuma, apa? Anistama'a. Ini pesan beliau ya, kepada mereka berdua. Wasiatnya apa? Anistama'a. Yang pertama agar bersatu ya. Walaupun berbeda tempat tapi hendaknya bersatu ya. Naam. Tayib, wa tatawa'a dan saling mentaati ya. Saling mentaati wa tatawa'a. Naam. Tayib, ya ini saling untuk selalu sepakat begitu ya. Naam, tidak berselisih. Naam. Wala tafarraqa dan jangan berpecah belah ya, dua orang ya. Naam, agar jangan bertikai, bertengkar. Ya. Dan yang keempat, wayassira. Dan hendaknya mereka berdua ini memberikan kemudahan kepada manusia, ya. Di mana pun juga demikian, bagian daripada pokok agama kita. Naam. Yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan kepada manusia asalkan jangan sampai berbuat dosa. Itu batasannya daripada kemudahan, ya. Dan jangan membuat perkara yang sulit membebani manusia ya. Nah, wala tu'assira, itu yang kelima, pesan yang kelima, wala tu'assira dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang sulit kepada manusia. Jangan menyulitkan manusia ya. Berikanlah yang gampang, memudahkan manusia ini dalam berbagai macam perkara ya, dalam urusan duniawiyah, muamalah ataupun juga din. Tapi tentunya kalau masalah din agama sudah ada aturannya ya, sesuai dengan bimbingan syariat. Taib, demikian pula at-taisir, kemudahan tersebut bagaimana ikhwan? Batasannya tidak boleh menyelisih syariat ya. Ini dibahas di banyak kitab. Dan kemudian wazakira ya. Dan hendaknya kalian saling mengingatkan ya. Naam. Barakallahu fikum. Wala tunafira ya, yang terakhir, wala tunafira dan jangan kalian membuat manusia lari ya, dan jangan kalian membuat manusia lari dari dakwah. Naam. Sudah azan. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Barulah fiqh. Kita akhiri sampai di sini untuk pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaallah ta'ala besok kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, akan kita lanjutkan daras kita fi siratir rasul alaihi salatu wassalam, ya, sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya barakallahu fikum. Ini yang ada ini aja. Tadi ya, yang ana sampaikan ada yang ana ralat, ya. Alafu minkum, ada yang ana ralat karena iltibas tercampur dengan apa yang ana ketahui terkait dengan ahlul kitab. Terkait dengan ahlul kitab yang ana sampaikan tadi, ya. Barakallahu fikum. Ana teriltibas tercampurkan dengan benteng Khaybar, ya, benteng Khaybar. Namun ahlul kitab di sini, ikhwan, yang akan didatangi oleh sahabat Mu'ad tadi itu adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasoro. Bukan apa? Bukan dari kalangan Yahudi saja. Ana katakan tadi bagaimana? Kebanyakan orang Yahudi, ya. Masih ingat? Taib, ana ralat, bukan demikian, yang benar tetap demikian. Ahlul kitab yang di Yaman yang didatangi oleh sahabat Mu'ad tersebut adalah Yahudi dan Nasoro. Nah, begitu. Yahudi dan Nasoro. Ana teriltibas dengan benteng Khaybar. Hadis berikutnya, hadis setelah ini, hadis tentang penyerangan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana beliau akan menyerang benteng Khaybar. Hadis itulah kebanyakannya mayoritas orang-orang Yahudi. Teriltibas ana. Barakallahu fikum, mungkin yang nulis tadi di diralat lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.